Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ahibbah, ma'asyar muslimin, ikhwah fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa insyaallah ta'ala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan untuk membaca kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, pada pertemuan yang terakhir kemarin kita sedang membaca hadis yang ke-6 dari kitab ini, yaitu hadis dari Abu Abdullah An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan sebuah sabda Rasul alaihi assalatu wassalam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al hima yushiku ay yaqa'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna hima allahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wahiya al qalbu rawahu al bukhari wa muslim. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah annal waqi'a fi syubhat waqi'un fil haram, bahwasannya orang yang terjatuh pada perkara yang syubhat waqi'un fil haram, maka dia akan jatuh pada perkara yang haram. Orang yang bermudah-mudahan untuk melakukan perkara yang syubhat, maka besar kemungkinan dia akan jatuh pada perkara yang haram. Orang yang tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan dan tidak berhati-hati dalam perkara yang samar-samar hukumnya bagi dia, maka akan ada kemungkinan dia jatuh pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi menyatakan di dalam sabdanya, man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh pada perkara yang syubhat, dia akan terjatuh pada perkara yang haram. Kemudian ikhwal fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah hadis ini pula adalah husnu ta'limin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bagusnya metode pengajaran yang dilakukan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Di mana di sini Nabi alaihi assalatu wassalam menggunakan metode berupa memberikan contoh dan permisalan. Memberikan contoh dan permisalan. Beliau mengatakan, ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah bahwasanya setiap raja, setiap penguasa memiliki daerah terlarang. Ala wa inna himallahi maharimu. Dan ketahuilah bahwasanya daerah terlarang milik Allah adalah perkara-perkara yang diharamkan. Ketika sebuah wilayah terlarang yang dimiliki oleh penguasa sengaja dimasuki oleh orang, maka orang yang masuk ini akan mendapatkan sanksi, akan mendapatkan apa? Hukuman. Maka demikian pula ketika perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala diterabas, perkara-perkara yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dilakukan, maka orang yang melakukan perbuatan demikian berhak untuk mendapatkan sanksi dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara faedah dari hadis ini adalah saddu dzara'i'. Saddu dzara'i'. Menutup celah-celah kejelekan. Menutup celah-celah kejelekan. Atau dengan kalimat lain, hendaknya seorang muslim memiliki sikap wara, yaitu sikap kehati-hatian dari perkara yang tidak diperbolehkan. Dan ini sifat yang terpuji. Sebagaimana kemarin ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah disebutkan kisah Nabi SAW ketika beliau masuk ke dalam rumah, kemudian beliau mendapati ada satu butir kurma yang Nabi tidak mengetahui dari mana asal kurma ini. Bisa jadi kurma ini adalah berasal dari hadiah yang diberikan oleh orang lain, namun bisa jadi ini adalah berupa sedekah yang tidak diperbolehkan untuk Nabi dan keluarganya. Maka di sini Nabi SAW memberikan contoh kepada kita berupa saddu dzara'i', menutup celah kejelekan, menutup celah keburukan, menutup celah untuk tidak jatuh kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan celah ini ditutup oleh Nabi dengan tidak memakan kurma yang beliau apa? Temukan. Setelah ini beliau tutup dengan beliau meninggalkan dan tidak memakan kurma yang beliau temukan. Walaupun kurma itu hanya satu apa butir. Ya. Walaupun kurma itu hanya satu butir. Ya mungkin menurut manusia satu butir kurma itu tidak ada. Tidak ada apa? Harganya. Tidak ada nilainya. Akan tetapi karena kurma ini tidak jelas hukumnya bagi Rasul alaihissalatu wassalam, tidak jelas asal-muasalnya dari mana, maka beliau berhati-hati walaupun yang di hadapan beliau hanya satu butir apa kurma. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di antara faedah dari hadis ini, annal madar fi shalah wal fasadi 'ala al qalb, bahwasanya sumber dari segala kebaikan dan keburukan yang timbul dari seseorang adalah hati. Awal sumber dari semua kebaikan dan semua keburukan pada seseorang adalah apa? Hati. Sehingga Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwasannya di dalam tubuh, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau segumpal daging itu baik, maka akan baik semua tubuh yang lain. Semua amalannya akan baik. Yang akan diucapkan lisannya baik. Matanya akan melihat kepada perkara yang baik. Telinganya digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Tangannya dilakukan untuk mengerjakan kebaikan. Kakinya pun akan dilangkahkan menuju tempat-tempat yang baik. Sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau segumpal daging ini rusak, segumpal daging ini jelek dan buruk, maka buruk pula semua tubuh yang lain. Mulutnya ketika berkata dengan perkataan yang kotor, perkataan yang jelek, perkataan yang buruk. Matanya digunakan untuk melihat yang tercela. Telinganya digunakan untuk mendengarkan yang jelek. Tangannya digunakan untuk berbuat yang jelek. Kakinya dilangkahkan untuk menuju tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah. Sehingga amalan-amalan zahir yang dapat untuk dilihat ini adalah cerminan dari hati yang ada di dalam apa, tubuh manusia. Tidak ada orang yang bisa apa yang berada di dalam isi hati manusia. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ya'lamu ma fis sudur, yang mengerti apa yang ada di dalam. Namun apa yang ada di dalam hati ini tergambarkan dengan amalan-amalan yang zahir. Sehingga amalan yang zahir ini adalah sebagai cerminan dari apa yang ada di dalam hati. Kalau hatinya baik, amalannya juga baik. Namun kalau hatinya busuk dan rusak, amalan yang akan diperbuat pun juga apa? Buruk dan rusak. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam hadis ini pula terdapat bantahan. Ya, terdapat bantahan kepada ahlul ma'asi, orang-orang yang berbuat kemaksiatan, kemudian mereka mengatakan at-taqwa apa? Hauna. Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan at-taqwa hahuna wa yushiru ila qalbi. Taqwa itu tempatnya adalah di sini. Kemudian Nabi memberikan isyarat kepada apa? Hatinya. Nah, ini kemudian dijadikan hujjah. Ucapan Nabi SAW yang benar ini kemudian dijadikan hujjah oleh sebagian orang dalam perkara yang salah. Yang penting itu adalah apa? Hatinya. Belum tentu yang kelihatannya soleh itu hatinya apa? Baik. Dan belum tentu juga yang penampilannya seperti preman dan bajingan itu hatinya soleh. Belum tentu. Ya. Belum tentu. Belum tentu orang yang ke masjid terus itu lebih baik dibandingkan dengan orang yang ya nggak pernah pergi ke masjid. Belum tentu perempuan yang pakai hijab itu lebih baik dibandingkan dengan perempuan yang tidak menggunakan hijab, yang tidak berkerudung. Karena taqwa apa? Hahuna. Taqwa itu kan di dalam apa? Taqwa itu di sini, bukan penampilan. Ya, bukan simbol. Taqwa itu di sini. Ini ikhwal fillah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu ya syubhat yang mungkin tidak jarang untuk didengar. Lah sing biasa-biasa baik ngaji lah. Orang asal sing apa? Terlalu ya, terlalu tekun atau dalam takwa itu apa? Yang umum-umum saja. Kalau pakai baju itu yang umum-umum. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dibantah. Siapa yang bantah? Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika ada orang yang akan menggunakan hadis Nabi sebagai senjata di dalam kejelekan, maka di dalam hadis yang lain Nabi alaihissalatu wassalam memberikan apa? Bantahan. Betul at-taqwa hahuna, tapi kata Nabi idza salahat salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu. Kalau memang hatinya itu baik, maka amalannya juga apa? Baik. Anggota tubuh yang lain, jawarihnya akan baik. Tapi kalau seandainya jawarihnya, anggota badannya ini, yang ditumbulkan olehnya adalah kejelekan, menunjukkan hatinya juga apa? Hatinya juga jelek. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila rusak, agar rusak pula semua anggota tubuh yang lain. Kemudian qul fi din rahimani wa rahmukumullah. Yang terakhir faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini atau yang kita ambil dari sini adalah anna tadbir af'alil insan aidun ila al-qalbi, bahwasannya pengaturan semua perbuatan manusia kembali kepada semua pengaturan perbuatan manusia itu pusatnya di mana? Di hati. Kembalinya di apa? Di hati. Sehingga yang namanya akal itu tempatnya di mana? Di hati. Ya. Akal itu tempatnya di hati. Kalau orang mengatakan akal itu di mana? Kamu itu enggak akal. Harusnya kamu itu enggak akal. Akal itu bukan di sini. Akal di mana? Di sini. Ya, akal itu letaknya di mana? Di hati, bukan di otak. Ya. Siapa yang menyatakan seperti itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Lahum qulubun, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun la ya'qiluna biha." Mereka memiliki hati tapi mereka tidak menggunakannya untuk berakal. Jadi akal itu di mana? Di hati. Jadi kalau bilang akal, kamu akal gitu. Coba kalau mikir akal. Ini akal itu di mana? Di hati. Ya. Dan ini adalah ya firman Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun la yaqiluna biha. Lahum qulubun ya qiluna biha, mereka punya hati tapi mereka tidak berakal, yakni tidak menggunakan hatinya untuk berakal. Nah, kata Syekh Uthaimin, fihi isyaratun ila anna al-aqla fil qalbi wa anna al-mudabbira huwa al-qalbu. Padanya terdapat isyarat bahwasannya akal itu tempatnya di hati, dan bahwasannya yang mengatur perbuatan manusia adalah hati. Nah, ini barakallahu fikum hadis ke-6 dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Sekarang kita masuk ke hadis yang berikutnya, Al-Hadits Sabi'ah, hadis yang ke-7. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. الإمام النووي berkata عن أبي رقية, dari Abu Ruqayyah, yakni diriwayatkan dari sahabat yang memiliki kunyah Abu Ruqayyah. Tamim ibni Aus Ad-Dari, yang nama aslinya adalah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah apa? Nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, maka para sahabat mereka bertanya, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, lillahi, untuk Allah. Walikitabihi, untuk kitab-kitab yang Allah turunkan. Walirasulihi, untuk para rasulnya. Waliaimmatil muslimin, dan untuk para pemimpin kaum muslimin. Wa'ammatihim, dan kaum muslimin ya secara umum, yakni selain penguasa. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim, dari Abu Ruqayyah. Nama aslinya adalah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Qala lillah, maka Nabi menjawab dengan sabdanya, lillah, untuk Allah. Walikitabihi, untuk kitab-kitab Allah. Walirasulihi, untuk rasul-rasul Allah. Waliaimmatil muslimin, untuk para penguasa kaum muslimin. Wa'ammatihim, dan keumuman kaum muslimin. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. An Abi Ruqayyah, dari Abu Ruqayyah. Sahabat ini menggunakan kunyah ya, Abu Ruqayyah. Nama yang digunakan adalah nama anak perempuan. Dan ini boleh. Ini apa? Boleh. Walaupun keumuman orang menggunakan kunyah itu menggunakan nama anak laki-laki. Tapi jika ada orang yang berkunyah dengan nama anak perempuan, boleh. Di sini barakallahu fikum, ya, kunyahnya Abu Ruqayyah, dan Ruqayyah itu adalah nama yang digunakan untuk anak perempuan. Ruqayyah. Tamim ibn Aus ad-Dari. Tamim ibn Aus ad-Dari. Adapun nama aslinya adalah Tamim ibn Aus ad-Dari. Dan sahabat ini adalah sahabat yang tidak banyak meriwayatkan hadis. Sahabat ini adalah sahabat yang tidak banyak meriwayatkan hadis. Sehingga jumlah hadisnya itu sedikit. Jumlah hadisnya sedikit. Berbeda dengan Abu Hurairah. Berbeda dengan Ibnu Umar. Berbeda dengan Anas. Berbeda dengan Aisyah. Berbeda dengan siapa? Ibnu Abbas. Berbeda dengan Jabir. Berbeda dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau mereka ini adalah ya, sahabat yang riwayat hadisnya banyak. Adapun Abu Ruqayyah, Tamim ibn Aus ad-Dari, hadisnya sedikit. Ya, hadisnya sedikit. Dan hadis yang paling terkenal dari beliau adalah hadis ini. Hadis yang paling terkenal dari beliau adalah hadis ini. Ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. Nah, saking sedikitnya hadis yang beliau riwayatkan, sehingga dikatakan bahwa dalam riwayat Muslim, ya, dalam riwayat Muslim beliau ini hanya meriwayatkan satu hadis ini. Ya, dalam riwayat Muslim beliau cuma punya satu hadis ini. Padahal hadis Muslim itu ribuan. Tapi dari ribuan hadis ini, hadisnya siapa? Tamim bin Aus cuma berapa? Satu. Ya, hadis ini. Dan ada yang menyebutkan bahwa hadisnya beliau di dalam Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu adalah 6 pokok. Ya, 6 inti buku apa? Hadis. Sahih Bukhari, dan siapa? Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan siapa? Nasa'i. Dalam 6 buku besar ini, hadis beliau itu cuma 9. Hadis beliau cuma berapa? 9. Nah, namun Masya Allah, ya lihatlah keberkahan ilmu. Walaupun dalam riwayat Imam Muslim hadisnya cuma satu, saat itu tidak ketinggalan. Ternyata bisa terwariskan sampai sekarang yang kita hidup 14 abad setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hadis itu tidak kehapus, tidak terselip, ya, turun temurun diwariskan oleh para ulama sampai kemudian kita mendengar hadis tersebut. Ya. Padahal cuma satu hadis. Jarak antara Imam Muslim dengan kita itu berapa tahun? Jauh sekali jarak kita dengan Imam Muslim. Tapi nyatanya satu hadis saja, Pak, bisa terjaga sampai dengan zaman kita ini. Dan ini barakallahu fikum di antara ya, penjagaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ya, Islam dan kaum muslimin. Ya. Di antara keistimewaan agama ini bahwa hanya agama ini yang memiliki sanad. Ya, turun temurun dari Nabi alaihi salatu wasalam sampai dengan kita saat ini. Nah. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ya. Agama itu adalah apa? Nasihat. Ad-dinun nasihah, kalau di dalam bahasa Arab itu mubtada khobar. Ya, mungkin pernah belajar dalam ilmu nahwu itu ada namanya jumlah fi'liyah, ada jumlah apa? Ismiyah. Ya. Kalau jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang tersusun dari fi'il dan apa? Fa'il, ya. Fi'il dan fa'il. Kalau jumlah ismiyah adalah kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar. Nah, kalau diperhatikan di sini, ad-dinu an-nasihah. Ad-din itu didahului dengan alif lam. An-nasihah juga didahului dengan apa? Alif lam. Nah, sebuah kata yang didahului dengan alif lam menunjukkan bahwa kata itu berbentuk ma'rifah. Berbentuk apa? Ma'rifah. Sesuatu yang sudah spesifik, tertentu. Itu namanya apa? Ma'rifah. Nah, kalau dalam kaidah bahasa Arab, kalau seandainya mubtada khobar itu sama-sama apa? Ma'rifah, maka menunjukkan pembatasan dan pengkhususan. Jadi mubtada itu selalu ma'rifah. Namun khobarnya bisa nakirah, bisa apa? Ma'rifah. Nah, ketika mubtada-nya memiliki khobar yang ma'rifah juga, maka memiliki makna khusus dan pembatasan. Nah, inilah Masya Allah. Ya, tentang luas dan apa? Dalamnya ilmu bahasa Arab. Beda alif lam saja, makna yang tersirat itu sudah berbeda. Ya. Beda antara orang mengatakan ad-dinu nasihah dengan ad-dinun nasihah. Ya. Itu sudah memiliki makna dan rasa yang berbeda. Nah, hadis ini disebutkan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya. Agama itu adalah apa? Nasihat. Memiliki makna pembatasan. Seakan-akan kalimat ini berbunyi, mad-dinu illa nasihat. Tidaklah agama itu kecuali apa? Nasihat. Tidaklah agama semuanya itu kecuali adalah apa? Berisi nasihat. Nah, ini makna daripada ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Seakan-akan semua yang ada di dalam agama itu adalah termasuk apa? Nasihat. Walaupun ada yang mengartikan ad-dinun nasihat adalah sebagian besar bagian agama ini adalah nasihat. Yang tidak akan tegak agama ini kecuali dengan apa? An-nasihat. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga kalau seandainya ada rukun Islam yang ke-6, maka rukun yang ke-6 adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi rukun Islam hanya berapa? 5. Menunjukkan bahwasannya yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar tidak bisa dipisahkan dari agama Islam. namanya orang Islam itu tidak bisa hidup beragama dengan baik tanpa adanya nasihat. Itu makna dari ad-dinu an-nasihah. Sehingga kalau seandainya ternyata kita ditegur oleh orang lain, ada orang lain yang menasihati kepada kita, kita mengucapkan apa? Jazakumullahu khairan. Dia tengah ya melaksanakan salah satu poros dan pilar penting dalam agama ini, yaitu apa? Nasihat. Walaupun yang memberikan nasihat pun juga harus mengerti adab bagaimana cara agar nasihat dapat diterima. Nah. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Mungkin sebelumnya kita akan membahas apa makna daripada nasihat. Apa makna daripada nasihat? Nasihat itu ya, di antara maknanya adalah kalimatun jami'ah, sebuah kata yang mengumpulkan iradah, ya, maknaha iradah jumlatil khair. Keinginan untuk ya menjaga atau keinginan untuk apa? Memberikan kebaikan kepada orang lain. Itu artinya nasihat. Keinginan untuk berbuat baik kepada orang lain. Dan menjaga orang yang dinasehati. Keinginan untuk berbuat baik kepada orang lain dan menjaga orang apa tersebut. Nah ini diantara makna nasihat. Sehingga dari definisi ini kita tahu apa seharusnya niat orang yang menasehati. Niatnya orang yang menasehati pertama adalah ya ingin agar saudaranya apa baik, dan yang kedua adalah ingin agar saudaranya terhindar dan terjaga dari kejelekan. Amin. Qul fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nah, tadi sudah kita sebutkan di antara makna nasihat. Ada pun makna yang lain. Nasihat ini memiliki makna lain selain yang tadi kita sebutkan adalah ikhlasus syaikh. Membersihkan sesuatu. Memurnikan apa sesuatu. Itu juga makna daripada nasihat. Sehingga nanti kita akan bisa menerapkan nasihat itu ya sesuai dengan peruntukannya. Jadi barakallahu fikum, memberikan peringatan kepada orang lain ini salah satu dari apa makna nasihat. Tapi ini tidak bisa diaplikasikan pada semuanya. Misal dalam hadis, untuk siapa nasihat itu? Untuk Allah. Berarti ngomongi Allah. Enggak bisa dipraktekan seperti itu. Karena nasihat memiliki beberapa apa? Makna. Lillahi wali kitabihi, untuk kitab-kitab Allah. Ngomongi kitab-kitab Allah terus gimana? Ya. Bukan itu maknanya. Jadi nasihat itu memiliki beberapa makna. Nasihat itu memiliki beberapa makna. yang kita sebutkan tadi ada dua. Nah, masing-masing makna ini nanti ada peruntukannya masing-masing. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu? Qala lillah. Nasihat itu adalah untuk siapa? Allah. Ah, sekarang tinggal apa maksudnya nasihat untuk apa? Allah. Ya. Maksud ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara makna nasihat adalah ikhlasus syai, memurnikan sesuatu. Sehingga ketika dikatakan nasihat itu untuk Allah, maknanya adalah ikhlasul ibadatillahu, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Ini makna nasihat untuk Allah. Maknanya semua ibadah itu murni dan mutlak diberikan dan dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan seperti orang tua yang menasihati anak. Kamu sholatnya yang baik, jangan apa? Terlambat. Dan nasihatin Allah seperti apa? Ngomongin enggak. Nasihat untuk Allah maksudnya memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dan memurnikan ini adalah di antara makna nasihat. Nah. Ya. Nasihat untuk Allah maknanya juga adalah asyhadatu lahu bil wahdaniyah, mempersaksikan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersaksi bahwasanya Allah itu satu, bahwa Allah itu esa, baik itu dalam perkara rububiyah, dalam perkara uluhiyah, dalam perkara al-asma'u wasifat. Nah, ini makna nasihat untuk Allah. Ya. Ini walikidin rahimani walikidin lillahi walikitabihi. Kemudian untuk kitab-kitabnya. Itu kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk nasihat untuk kitab-kitab Allah? Bentuknya adalah al-dhabbu anhu. Ya. Membela kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga Al-Quranul Karim. Ya. Menjaga Al-Quranul Karim. Ya. Bagaimana cara menjaga Al-Quranul Karim? Antaranya adalah dengan membaca Al-Quran, dengan menghafal Al-Quran, dengan mempelajari apa? Al-Quran, dengan mengamalkan Al-Quran, dengan membela Al-Quran ketika ada orang yang sengaja ingin merubah-rubah atau ingin merusak isi Al-Quran. Nah, ini makna nasihat untuk Al-Quran. Ketika Al-Quran dihinakan, dibela. Marah, cemburu. Apabila ada orang yang sengaja ya, mempermainkan Al-Quran, ya, mempermainkan Al-Quran, menggunakan ayat suci Al-Quran untuk sebuah kepentingan dengan memaksakan ayat, ya, juga harus dibela Al-Quran itu, diluruskan supaya orang tidak ikutan apa? Nah, berapa banyak sekarang orang ini, ya, kemudian mereka, berapa banyak orang mentafsirkan dan memaknai Al-Quran hanya dengan memodalkan membaca Quran apa? Terjemah. Kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Ya, contohnya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh min dzakarin aw unsa, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia apa? Beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Makna hadis ini, ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, adalah antara laki-laki dan perempuan kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Ketika seorang laki-laki berbuat amal soleh, Allah memberikan pahala. Perempuan ketika berbuat amalan soleh, juga Allah berikan apa? Pahala. Dengan pahala yang sama. Dengan pahala yang sama. Dengan syarat, mereka berdua, yang laki-laki dan perempuan, berbuat amalan yang soleh dalam keadaan mereka beriman. Kalau ada laki-laki dan perempuan, mereka berbuat kebaikan sementara mereka tidak beriman, ya sama saja, Allah tidak akan memberikan apa? Pahala. Allah tidak memberikan pahala. Nah, ayat ini kemudian ada yang kemudian memahami bahwasannya perempuan itu boleh berkarir sebagaimana laki-laki juga boleh berkarir. Perempuan itu boleh bekerja seperti pekerjaannya apa? Laki-laki. Coba Allah katakan, man amila salihan, barang siapa yang beramal. Beramal itu bekerja. Min dzakarin aw unsa, laki-laki ataupun apa? Perempuan. Yang penting amalannya soleh. Yang penting pekerjaannya itu adalah apa? Baik. Waduh. Kalau seperti ini pemahamannya. Memahami Al-Quran hanya berbekal apa? Quran terjemah. Sudah seperti itu memiliki apa? Kepentingan. Sehingga kemudian Al-Quran ini barakallahu fikum dipahami sesuai dengan kehendak dan hawa nafsu. Nah, padahal bukan seperti itu makna daripada ayat. Ya, masa ayat dikatakan barang siapa laki-laki dan perempuan yang bekerja dengan pekerjaan yang apa? Baik. Loh, siapa daripada para ulama yang menafsirkan Al-Quran dengan tafsiran yang seperti itu? Nah, ketika mendapati misal Al-Quran yang ayatnya itu benar, tapi disampaikan, dimaknai dengan yang tidak benar, di antara nasihat untuk Al-Quran adalah meluruskan pemahaman yang keliru tersebut. Dan itu telah dilakukan oleh para ulama. Ya, mereka membuat buku, menulis untuk kita, kitab-kitab tafsir. Ya. Dan tidak ada tafsir yang paling bagus dan tidak ada tafsir yang paling baik. Jadi penafsiran Al-Quran dari para sahabat. Orang yang paling tahu tentang makna Al-Quran adalah para sahabat. Karena mereka yang langsung mendengar dari lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang-orang hidup seperti sekarang ini, kita membaca kitab tafsir dari para ulama. Ya, ini barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena waktunya sudah siang, insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada waktu lain untuk meneruskan pembahasan kitab ini. Dan kurang lebihnya, saya mohon maaf dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.